namanya yang jatuh cinta kepada seorang dara. Putri saudagar kaya, Laila namanya, sedangkan ia hanya anak seorang yang sederhana. Mereka tak saling lagi menyintai.